Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita telah jelaskan penaklukan demi penaklukan yang dilakukan di akhir-akhir masa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tadi kita sebutkan dibentuknya armada laut di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian penaklukan satu persatu wilayah Romawi yang berada di bagian utara Laut Tengah, dan juga penaklukan Pulau Siprus. Semuanya berhasil ditaklukkan di masa kekhilafahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita kemarin tentang tuduhan-tuduhan dusta terhadap Utsman bin Affan. Ya, dan ini yang menjadi alasan nanti pihak-pihak pengacau atau pemberontak untuk melakukan pembunuhan kepada Utsman. Jadi ini yang mereka jadikan alasan atau legitimasi mereka untuk membunuh Utsman. Ini saya mau coba tes ini ya, ujian ini. Ini kan tuduhan dusta terhadap Utsman. Kemarin kita sudah jelaskan bantahannya. Ya, nah sekarang kalau antum ditanya ini, ada yang bertanya kepada kita Bapak dan Ibu, ya, wah Utsman itu melakukan nepotisme. Nah, ada yang bisa jawab enggak? Apa jawabannya? Siapa yang bisa bantah tuduhan yang pertama? Utsman melakukan nepotisme. Apa bantahannya, Mas Salim? Hadir kan kemarin? Ya, cuma 5. Ya, dari 21 gubernur yang diangkat di masa Utsman, hanya 5 saja yang masih karib kerabat Utsman. Kemudian ada sebagiannya yang mengangkat siapa? Umar. Jadi Utsman hanya melanjutkan seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini diangkat di masa Umar. Adapun saudara-saudara Utsman yang lain diangkat karena memang capable, punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Ya, dan ketika memang terbukti, ketika terbukti ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka langsung diganti oleh Utsman, sehingga tidak tepat bahwa Utsman melakukan nepotisme. Tidaklah beliau mengangkat gubernur tersebut melainkan karena kapasitas orangnya, ya walaupun itu saudaranya. Kemudian yang kedua, Utsman mengasingkan Abu Dzar ke Robadah. Kemarin kita sebutkan terjadi perselisihan antara Abu Dzar dengan Muawiyah tentang mengumpulkan harta. Kata Abu Dzar enggak boleh ngumpulin harta banyak-banyak. Kata Muawiyah boleh, tapi harus dikeluarkan apa? Zakatnya. Kemudian mereka mengadukan itu kepada Utsman. Kemudian Abu Dzar ya pergi ke Robadah. Dia dengan keinginannya sendiri. Jadi bukan Utsman, enggak ada campur tangan Utsman sama sekali untuk apa? Untuk mengusir atau mengecilkan Abu Dzar. Jadi keinginan Abu Dzar sendiri. Kemudian tuduhan yang ketiga, Utsman memberikan 1/5 bagian ghanimah kepada Marwan. Hah. Masih ingat apa bantahannya? Apa Umar? Bantahannya Umar? Hah? Yang diberikan Utsman bukan 1/5 dari ghanimah, tapi 1/5 dari 1/5 bagiannya khalifah diberikan kepada Marwan. Berarti cuma 1/25-nya. Satu hal yang kecil dan itu memang merupakan kewenangan Utsman. Kemudian yang keempat, Utsman membakar mushaf. Apa bantahannya? Zuhri? Itu sudah dimusyawarahkan dengan sahabat yang lain. Berarti bukan keputusan Utsman sendiri, tapi sudah disepakati oleh para sahabat. Kemudian yang kelima, Utsman memperluas tanah gembalaan. Ha, Mas Supri, apa bantahannya? Ghanimahnya semakin banyak sehingga membutuhkan perluasan tanah untuk penggembalaan. Kemudian yang keenam, ini Utsman tidak mengqasar salat ketika di Mekah. Apa jawabannya? Memiliki rumah di Mekah dan juga punya istri. Ya kalau itu ingat terus ya, insyaallah. Utsman punya istri di Mekah sehingga tidak menganggap bahwa perjalanannya itu adalah safar ya. Jadi beliau menganggap jadi beliau mukim. Atau alasan yang kedua yang disebut oleh para ulama, beliau tidak ingin membuat bingung orang-orang Badwi, orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga beliau tidak mengqasar salat. Kemudian yang ketujuh, Utsman tidak ikut perang Badar. Apa jawabannya? Karena diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merawat putri beliau Ruqayyah. Kemudian Utsman tidak ikut Bayatul Ridwan. Apa bantahannya? Karena beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melobi kaum musyrikin. Dan ketika itu, ketika Utsman tidak ada, maka Nabi menjulurkan tangannya mengatakan bahwa ini untuk Utsman. Berarti apa? Beliau ikut Bayatul Ridwan. Yang kesembilan, kata mereka Utsman lari ketika perang Uhud. Maka jawabannya, kalau memang benar Utsman lari dari perang Uhud, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beliau sudah bertobat dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni beliau. Utsman tidak mengkisos Ubaidillah bin Umar. Ya, Ubaidillah bin Umar membunuh sekian banyak orang ketika bapaknya Umar dibunuh. Atau tidak dikisos oleh Utsman. Ya, apa alasannya? Apa bantahannya? Karena tidak punya keluarga, yang dibunuh tidak punya keluarga. Maka kemudian ya tentu apa balasannya adalah membayarkan diat dan diatnya masuk ke Baitul Mal. Kemudian yang ke-11, Utsman menambah azan Jumat. Yang demikian merupakan apa? Sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Maka dengan demikian, Bapak-bapak ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbantahlah semua tuduhan dusta atas Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kita perlu pahami. Ya, nanti siapa tahu ada orang yang kemudian kasih ceramah sirah kemudian, "Pak Utsman tuh KKN, Utsman ini." Nah, kita sudah punya jawaban. Enggak benar, yang benarnya seperti ini. Baik, sekarang kita akan mulai masuk pembahasan yang baru tentang bagaimana proses pembunuhan Utsman. Jadi proses pembunuhan Utsman Ibn Affan itu tidak berlangsung seketika, enggak ujuk-ujuk. Tapi ada prosesnya. Prosesnya bermula ketika ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian menebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ini yang berhak untuk jadi khalifah itu adalah Ali. Ya, Ali itu yang paling utama. Adapun Utsman, wah Utsman ini banyak sekali kekurangannya. Utsman ini sudah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai khalifah. Jadi dia datang tengah-tengah kaum muslimin berpura-pura masuk Islam tapi memprovokasi. Di antara yang dia provokasi adalah orang-orang di Mesir. Ya, karena orang-orang di Mesir ini ya tidak puas dengan pemimpin yang dipilih oleh Utsman bin Affan. Pertama Amr bin Al-As, kemudian diganti lagi oleh Utsman bin Affan, tidak puas juga. Maka Abdullah bin Saba dia melihat ada peluang ini, peluang untuk bagaimana caranya melakukan kekacauan tengah-tengah kaum muslimin. Maka dia datang kepada penduduk Mesir, kemudian menjelek-jelekkan Utsman bin Affan, memanas-manasi penduduk Mesir ya terhadap pemerintahan Utsman. Maka kemudian ya ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian idenya Abdullah bin Saba ini, ayo kita minta agar apa? Utsman digulingkan, ganti. Ya, pemerintahan Utsman harus kita gulingkan. Kenapa? Karena dia telah menyalahgunakan kekuasaan. Maka hati-hati ya dengan provokasi yang ada di tengah-tengah kita ya. Yang kadang-kadang provokator ini dia cuma manas-manasin aja. Nanti ketika perang kabur dia. Ya, seperti orang yang kemarin ketika terjadi apa provokasi di negara-negara Arab, itu provokatornya hidup tenang di Amerika, di Perancis, ya. Dia memanas-manasinya bagaimana caranya? Ya, lewat Twitter, lewat medsos, ya. orang di Suriahnya kedinginan, menahan dingin karena jadi korban perang, gak punya tempat tinggal, dia enak-enakan di apartemennya, di Perancis, di Amerika, di mana-mana ya. Maka hati-hati dengan provokator. Mereka nanti pasti akan, ketika terjadi kekacauan, mereka akan kabur. Maka kemudian ternyata penduduk Mesir itu, Bapak dan Ibu, termakan isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka juga mencari kawan. Siapa, daerah mana lagi yang tidak puas dengan kepemimpinan Uthman? Ternyata di antara daerah yang tidak puas dengan kepemimpinan Uthman adalah penduduk Kufah dan penduduk Basrah. Maka mereka pun mengirim utusan ke sana, ayo penduduk Kufah, kita berontak, kita minta agar Uthman ya menanggalkan kekuasaannya. Wahai penduduk Basrah, ayo kita bersama-sama, kita demo, kita minta agar Uthman ya turun, jangan jadi khalifah lagi. Maka kemudian mereka pun bersepakat untuk masuk ke kota Madinah. Nah, caranya bagaimana? Mereka menunggu datangnya ibadah haji. Jadi kan jumlahnya itu banyak. Ketika itu disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa masing-masing kota tadi, Mesir, masing-masing daerah tadi, Mesir, kemudian Kufah, Basrah, itu masing-masing orangnya berjumlah 2000. Jadi kan ini jumlah yang besar. Kalau misalnya mereka melakukan perjalanan 2000 akan kelihatan oleh pasukan kaum muslimin. Nah, bagaimana ini? Kok banyak sekali ada orang berbondong-bondong, pasti curiga. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menunggu musim haji. Ya. Kenapa menunggu musim haji? Karena tidak akan ada yang curiga. Kalau ada rombongan yang banyak datang, ya, orang akan menganggap itu perjalanan biasa. Oh, ini orang-orang mau menunaikan ibadah haji. Jadi mereka menunggu datangnya ibadah haji, lalu mereka mulai ya mendatangi kota Madinah. Ya, karena Madinah, Mekah itu berada di selatan Madinah. Sedangkan mereka ini dari utara. Jadi pasti apa, sebelum ke Mekah, ke Madinah dulu. Jadi mereka ke Madinah dulu. Enggak ada orang yang curiga. Ya. Jadi ketika itu sudah memasuki bulan Syawal, ya orang zaman dulu tentunya ketika ingin melakukan ibadah haji, mereka berangkatnya lebih awal ya. Kalau ibadah hajinya itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, bulan Syawal mereka sudah berangkat. Bulan Syawal mereka sudah berangkat. Kalau kita kan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Kalau zaman dahulu ya, dari Syawal mereka sudah berangkat. Maka kemudian orang-orang ini pun masuk ke kota Madinah. Dan ketika itu kota Madinah juga sudah mulai sepi karena penduduk kota Madinah sendiri sebagiannya melaksanakan ibadah haji. Inilah yang disebutkan oleh para ulama salah satu alasan mengapa ketika itu tidak ada para sahabat atau sedikit sekali para sahabat yang mempertahankan Uthman bin Affan dari gangguan para pengacau ini. Salah satu sebabnya karena ketika itu musim haji. Banyak di antara penduduk kota Madinah yang pergi untuk menunaikan ibadah haji. Maka kemudian tiga kelompok ini mendatangi para sahabat yang utama. Mereka meminta dukungan. Orang-orang Mesir, mereka berusaha untuk mendekati Ali, mengajak Ali untuk turut serta bersama mereka menuntut agar Uthman bin Affan turun dari jabatannya. Tapi Ali radhiyallahu taala itu menampik mereka, bahkan mengusir mereka. Ya, jadi orang Mesir ngelobi Ali. Adapun orang Basrah, mereka berusaha untuk mendekati Talha bin Ubaidillah. Ya, mereka berusaha untuk mendekati Talha bin Ubaidillah. Tapi sama dengan Ali, ya Talha enggak mau ikut-ikutan mereka. Ya, beliau pun mengusir orang-orang Basrah ini, ya, bahwa beliau menyatakan, menegaskan bahwa beliau enggak ada sangkut pautnya dengan orang-orang Basrah. Adapun orang-orang Kufah, mereka mendekati Az-Zubair bin Awam. Maka sama dengan Ali dan juga Talha bin Ubaidillah. Zubair bin Awam menampik ya keinginan mereka, tidak ingin ikut campur atas urusan mereka. Nah, ini menunjukkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya tidak ada sahabat yang bersama mereka. Tidak ada sahabat yang bersama mereka. Semua para sahabat berlepas diri dari pengacau ini. Adapun sebagian riwayat yang mengatakan bahwa di sana ada sahabat yang ikut serta ya seperti Muhammad bin Abi Bakar atau sahabat-sahabat yang lainnya, maka para ulama menjelaskan riwayatnya tidaklah sahih. Riwayatnya tidak sahih. Sehingga tidak ada satupun sahabat yang ikut campur sampai tertumpahnya darah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya ini perlu kita tegaskan, jangan sampai nanti dikatakan bahwa ada sahabat yang ikut campur dalam pembunuhan Utsman. Enggak. Ini orang-orang yang baru masuk Islam, pengacau. Ya, masih apa pendek akalnya, mudah diprovokasi. Buktinya ketika mereka datang kepada para sahabat, enggak ada satupun sahabat yang kemudian menyetujui aksi mereka. Enggak ada satupun ya sahabat yang menyetujui aksi mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari para sahabat memberikan nasihat kepada mereka. Ya, nasihat kepada mereka untuk bersabar, nasihat kepada mereka untuk taat kepada pemerintah dan nasihat yang semisalnya, maka mereka pun kemudian kembali, mereka meninggalkan kota Madinah. Ya. Tapi ternyata ini merupakan siasat mereka. Mereka berpura-pura meninggalkan kota Madinah, namun ketika melihat kaum muslimin sudah mulai mengosongkan kota Madinah untuk melakukan ibadah haji, mereka pun kembali. Para ulama sebagiannya mengatakan bahwa mereka kembali, ya, kenapa mereka kembali? Karena mereka mengatakan, kami sebenarnya mau pulang ke negeri kami. Tapi kemudian, ya, kami mendapati ada surat dari Utsman. Ada surat dari Utsman kepada pemimpin negeri kami yang mengatakan bahwa kalau mereka ini kembali ke kampung halaman mereka, eksekusi. Ya, sehingga kami kembali ke Madinah. Nah, ini kata para ulama, Utsman tidak pernah menulis surat ini. Ya, dikatakan oleh para ulama ada surat dengan stempelnya Amirul Mukminin. Ya, berarti ada apa? Ada orang yang bermain atau ini siasat mereka, pura-pura ada surat padahal enggak ada. Ya bisa jadi dua-duanya. Ini masa fitnah memang berbahaya ya. Orang yang punya kepentingan dia bisa bermain untuk memprovokasi ya manusia, memprovokasi massa untuk melakukan kerusakan. Maka ini alasan mereka, kenapa kalian kembali ke Madinah? Nih ada surat, ada tanda tangan atau ada capnya Utsman memerintahkan ya yang kembali ke Mesir, dia perintahkan gubernur Mesir untuk mengeksekusi ya mereka yang kembali ke Mesir. Yang di Basrah demikian juga, gubernur Basrah diperintahkan untuk mengeksekusi yang kembali ke Basrah. Yang di Kufah juga demikian. Sehingga ini menjadi alasan mereka untuk kembali. Wallahu alam. Utsman sendiri mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengirim surat tersebut. Bisa jadi ada yang bermain di sana, itu mungkin Abdullah bin Sabah membuat surat seakan-akan apa? Utsman memerintahkan agar mereka dieksekusi, atau itu memang mereka yang buat sendiri. Mereka yang buat sendiri sebagai legitimasi mereka untuk kembali kepada Utsman. Ya. Kemudian mereka punya alasan, gimana kamu? Ya, ngomong kepada para sahabat, kalian menyuruh kami kembali, ternyata nih, Utsman memerintahkan agar kami dieksekusi. Ya, kami mau bertobat, tapi coba lihat ini. Ya, kami terancam untuk dieksekusi, bagaimana ini? Akhirnya apa? Mereka kembali. Kembali ke kota Madinah, menuntut agar Utsman ibn Affan meninggalkan ya kekuasaannya. Kata mereka, kalau Utsman turun, barulah kami apa? Kami akan kembali ke negeri kami. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kehati-hatian ya. Di masa fitnah ya akan banyak apa orang yang mencoba bermain untuk menghancurkan kaum muslimin. Dia akan sebarkan isu begini, isu begitu ya, agar semakin runyam keadaan kaum muslimin. Maka kaum muslimin ketika terjadinya fitnah, masa-masa terjadinya fitnah, mereka hendaknya mengedepankan at-ta'anni, sikap kehati-hatian. Jangan kemudian semua berita diterima. Nah, ini yang hilang dari kaum muslimin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kalau ada orang yang membawa berita, hendaknya kita melakukan tabayyun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita kepada kalian, maka hendaknya kalian tabayyun terlebih dahulu. Ya, tanya kepada orang yang berilmu, apa sikap yang mereka harus ambil. Coba lihat awalnya mereka, bagaimana awalnya mereka bergerak karena hoax yang ditebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Ya, ketika mereka bertanya kepada para sahabat, mereka enggak bertanya dulu kepada para sahabat, apakah benar sikapnya Utsman ini atau tidak? Ya, mereka langsung minta dukungan agar Utsman digulingkan. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu tahu Utsman itu ketika meninggal dunia atau ketika muncul golongan pengacau ini menyerbu kota Madinah, Utsman itu sudah sangat tua, Bapak dan Ibu. Usianya tahu berapa? 83 tahun. Sudah sangat tua. Tapi coba kita lihat bagaimana perlakuan mereka kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa ketika pemberontak ini menguasai kota Madinah, Utsman ibn Affan ketika itu berkhutbah. Sedang berkhutbah. Beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada pihak pemberontak yang kembali. Ya, kata Utsman, ya, wahai saudaraku, hapuslah kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan. Jangan biarkan kalian larut dengan perbuatan dosa. Mereka enggak terima dengan khutbah Utsman. Maka ketika itu Utsman sedang berkhutbah, mereka langsung menurunkan Utsman dari mimbarnya. Apa kata mereka? Dasar engkau pandai bersilat lidah. Engkau pandai memutarbalikkan fakta, kata mereka. Usianya berapa? 83 tahun, lihat. Tidak punya penghormatan. Taruhlah Utsman salah. Ini orang tua. Orang tua usia 83 tahun. Mereka paksa untuk turun dari mimbar. Lihat. Bagaimana kalau bahasa kita apa? Kekurang ajaran mereka. Lihat bagaimana kekurang ajaran mereka. Kalau toh Umar, taruhlah Utsman salah misalnya. Apa yang dikatakan Utsman itu tidak benar. Apakah layak kemudian memperlakukan orang berusia 83 tahun seperti itu? Diturunkan dari mimbarnya. Kemudian diusir Utsman, disuruh masuk ke rumahnya. Ini perlakuan mereka kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sejak itulah rumah Utsman mulai dikepung dan beliau tidak lagi mengimami manusia di masjid. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu mulai diasingkan di rumahnya. Dan itu berlangsung selama puluhan hari. Sebagian ulama menyebutkan 40 hari. Sebagiannya lagi menyebutkan ya sampai sebulan setengah, 45 hari. Seperti itu, sekitar itulah Utsman bin Affan dikurung oleh mereka di rumahnya sampai kemudian nanti mereka masuk ke rumah Utsman bin Affan untuk membunuh beliau. Maka kemudian Utsman bin Affan ya ketika melihat bahwa mereka ini berkeinginan bukan hanya menggulingkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari kursi kekhilafahan, tapi menginginkan agar Utsman itu dibunuh, maka Utsman pun bertanya kepada mereka, ya, kenapa kalian menuntut aku untuk dibunuh? Apa yang aku lakukan? Ya, kalau toh misalnya Utsman melakukan KKN, kalau toh ya, tadi semua tuduhan sudah kita bantah. Kalau toh beliau sudah melakukan tindakan yang salah dalam mengambil keputusan, apakah lantas pantas untuk dibunuh? Kemudian beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal dalam seorang Muslim kecuali tiga. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Kemudian apa? Orang yang membunuh jiwa, maka jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian yang ketiga, yang murtad, ya, yang keluar dari agamanya. Ya. Maka kata Utsman bin Affan, saya tidak pernah berzina. Bahkan ketika saya masih berada di masa jahiliyah, kata Utsman, saya enggak pernah berzina, apalagi di masa Islam. Beliau kita tahu sendiri dari biografi dia yang pertama. Ya, beliau adalah orang yang sangat pemalu, sangat menjaga muruahnya. Menikahnya pun menikah dengan putrinya Rasulullah. Bahkan dua yang dinikahi oleh beliau. Yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dalam sejarah para nabi tidak ada seorang pun yang menikahi dua putri nabi. Paling dapat satu. Tapi Utsman bin Affan dapat dua. Masa orang yang seperti ini kemudian melakukan perzinahan? Na'udzubillah. Dua putri Nabi SAW beliau dapatkan. Kemudian juga beliau tidak pernah membunuh orang. Tidak pernah membunuh orang. Apa alasannya kalian kok mau membunuh saya? Saya tidak pernah bunuh orang. Kemudian murtad, na'udzubillah, Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Kekasihnya Nabi SAW. Ya, beliau adalah salah satu dari para sahabat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dalam surga. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa beliau sudah murtad? Enggak ada alasannya. Maka Utsman kemudian apa? mengingkari mereka. Apa yang jadikan, yang kalian jadikan alasan untuk membunuh saya? Saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah membunuh orang lain, dan saya tidak pernah meninggalkan agama saya. Berarti memang mereka tidak punya alasan sama sekali untuk membunuh Utsman. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu menyebutkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Ya, bahwa dahulu bahwa beliau pernah berada di atas gua, di atas apa, Gunung Uhud. Masih ingat enggak kisahnya? Beliau sama siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian apa? Gua Hira apa? Gunung Uhud bergetar. Maka kemudian kata Nabi SAW, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, dan ada dua orang yang syahid. Ini persaksian beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang bagaimana kesaksian Nabi SAW dalam Bayatul Ridwan, ketika Nabi menjulurkan tangannya mengatakan, ini adalah bayatku dan bayatnya Utsman, tazkiyah dari Nabi SAW. Demikian juga beliau mengatakan bahwa dahulu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membelikan sumur ini, ya, maka dia akan mendapatkan surga, dan aku yang membelinya, kata Utsman. Nabi mengatakan, siapa yang membeli bi'ru rumah, ya, sumur rumah ini, maka dia akan mendapatkan surga. Siapa yang membelinya? Aku yang membelinya. Kemudian Jaisu Usur, jadi ketika perang Tabuk, di perang Tabuk Nabi SAW memberangkatkan sekian ribu para sahabat. Ketika itu membutuhkan harta yang sangat banyak, membutuhkan kendaraan yang demikian banyak. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang membiayai pasukan ini, dia akan masuk surga. Lalu aku biayai pasukan tersebut, kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bagaimana mungkin kalian menuntut darahku? Ya, menunjukkan kepada kita, Bapak dan Ibu, boleh kita menyebutkan kebaikan kita kalau di sana ada maslahat. Bukan untuk sum'ah, bukan untuk membangga-banggakan diri, bukan untuk ujub, untuk mengingatkan orang-orang yang tidak tahu diri. Ya, orang-orang yang tidak tahu diri perlu kita ingatkan. Ya, bahwa beliau itu punya jasa yang besar kepada kaum muslimin. Ya, mereka orang-orang yang baru masuk Islam, belum punya apa? Belum punya jasa apapun kepada Islam. Adapun Utsman, ya, beliau yang membelikan sumur bagi kaum muslimin, beliau yang kemudian ya memberangkatkan atau membiayai pemberangkatan pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keutamaan dari Utsman bin Affan. Tidak pantas sama sekali beliau untuk dibunuh, atau bahkan tidak pantas sama sekali beliau diturunkan dari jabatannya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan di tengah-tengah kita. Ustaz, kenapa sih kok Utsman itu tidak legowo? Kalau misalnya kondisinya sudah seperti itu, beliau dikepung, kenapa kok enggak melepaskan jabatannya saja, udah dilepaskan saja. Yang penting reda dulu, kalau nanti mau diangkat, diangkat. Apa alasannya? Ketika kita membicarakan keutamaan Utsman di awal-awal pelajaran kita, di sana ada hadis Nabi SAW. Perintah Nabi SAW agar Utsman tidak menanggalkan kekhilafahannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, diriwayatkan bahwa Rasul SAW mengatakan kepada Utsman, wa in sa'aluka antan khali'a min qamisin qammasakallahu azza wa jal fala taf'al. Ya, kata Nabi SAW, kalau mereka, wahai Utsman, menginginkan agar engkau menanggalkan pakaian yang telah dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, jangan kau tanggalkan, jangan kau lakukan. Jadi beliau alaihi salatu wasallam, beliau radhiyallahu anhu, hanya menjalankan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepatuhan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar itu tidak mau memberikan tanah pada kepada Fatimah? Ingat enggak kasusnya dulu? Ketika Fatimah menuntut kepada Abu Bakar untuk diberikan tanah fadak. Ya. Kata Abu Bakar, gak mau saya ngasih. Kenapa? Karena Rasulullah berwasiat bahwa para nabi itu tidaklah mewariskan harta dunia. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka ini adalah baitul haq, baitul mal ya kaum muslimin. Ya, sehingga terjadi apa, konflik antara Abu Bakar dan Fatimah ketika itu. Tapi Abu Bakar tetap kokoh. Kenapa? Karena beliau hanya menjalankan perintahnya Rasulullah. Demikian juga ketika terjadi wabah taun di negeri Syam, Abu Ubaidah Ibn Jarrah diperintahkan oleh Umar meninggalkan negeri Syam, tapi dia enggak mau. Kenapa? Karena ada wasiat Nabi SAW, apabila terjadi ya wabah yang menyebar, maka siapa yang berada di luar jangan masuk ke dalam negeri tersebut, siapa yang sudah berada dalam negeri tersebut jangan keluar. Kemudian meninggallah banyak dari para sahabat, di antaranya Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Malik al-Ash'ari, ya, kemudian Suhail bin Abu Jandal bin Suhail meninggal di negeri Syam. Ini semua apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan hanya apa? Menjaga wasiatnya Nabi SAW. Walaupun itu harus berkorban nyawa. Inilah sebabnya mengapa Uthman tidak mau turun. Bukan karena beliau cinta kekuasaan, tapi karena menjaga wasiat Nabi SAW. Luar biasa ya. Ini bagaimana para sahabat berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang beresiko kematian tetap mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini yang kita contoh dari para sahabat ya. Ya sudah, qadarullah. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya beliau sampai terbunuh, beliau terbunuh dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ini pengkhabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mati syahidnya beliau, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Dan Nabi juga telah mengkhabarkan bahwa Uthman ibn Affan ini meninggal, ketika dia meninggal akan didahului oleh cobaan demi cobaan. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Musa al-Ash'ari sedang berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah kebun, maka tiba-tiba ada orang yang meminta izin untuk masuk. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izinkan dia masuk dan kabarkan kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Ternyata yang meminta izin siapa? Abu Bakar. Ya. Kemudian ada orang yang kedua datang lagi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan dia masuk dan kabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Ternyata yang masuk orang kedua siapa? Umar. Kemudian yang ketiga, ada juga orang minta izin untuk masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kabarkan, izinkan dia untuk masuk, kemudian kabarkan dia, kabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk surga tapi disertai dengan cobaan yang menimpanya. Maka ternyata orang ketiga yang masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Uthman ibn Affan. Ya. Jadi kalau Abu Bakar meninggal ya dengan tenang karena sakit ya. Umar juga meninggal ditikam tapi tidak ada ujian sebelumnya. Beliau ditikam kemudian tidak lama meninggal dunia. Adapun Uthman, dia harus mengalami cobaan demi cobaan terlebih dahulu baru kemudian meninggal. Ya, apa cobaannya? Rumahnya dikepung. Tidak boleh keluar, tidak boleh dia keluar untuk mengimami orang sholat sampai 40 hari. Maka kemudian ketika itu, ketika pengepungan itu semakin kuat, ya, para sahabat pun yang ketika itu masih berada di kota Madinah sekitar 700 orang, ya, di antara mereka berusaha untuk menemui Umar, menemui Uthman ibn Affan, menawarkan diri mereka untuk memerangi orang-orang yang mengepung rumah tadi. Ya, jumlahnya berapa? 700-an. Maka di antara mereka, ya, para sahabat yang menemui tadi, sahabat-sahabat yang masih muda, bapak-bapak mereka yang mengutusnya. Di antara sahabat tadi ada Al-Hasan wal-Husain. Yang mengutus siapa? Ali. Ada Abdullah bin Zubair. Yang mengutus siapa? Bapaknya Az-Zubair. Demikian juga anaknya Umar, Abdullah bin Umar ada di sana. Ya, mereka meminta kepada Uthman, biarkan kita usir orang-orang ini. Jumlahnya 700 yang mengepung sekitar 6.000. Banyak yang mengepung. Ya, nah ini juga menunjukkan bahwa keluarganya Ali itu pro dengan Uthman. Ali mengirimkan Al-Hasan wal-Husain untuk melindungi Uthman. Ini bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa terjadi konflik antara Uthman dan Ali. Ya, mereka sangat sangat dekat hubungannya. Sampai Ali mengutus Al-Hasan wal-Husain untuk memberikan perlindungan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka apa kata Utsman kepada para pemuda ini? Ya, beliau mengatakan, aku bersumpah, barang siapa yang mentaatiku, maka hendaknya dia menahan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi Utsman tidak mau terjadi pertumpahan darah. Ya. Kenapa Utsman menyuruh mereka kembali? Karena Utsman itu sudah tahu saatnya beliau itu sudah tiba. Ya. Mereka mau melindungi atau tidak, pasti beliau akan segera meninggal dunia. Maka beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Ya sudah, kalau toh mati, biarkan saya saja yang meninggal dunia. Dalam riwayat dari Katsir bin Saud, ya, dia mengatakan kepada Utsman, ya, dia juga termasuk orang yang menemui Utsman. Dia mengatakan kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, ayo keluar, ayo kita keluar dari rumah ini. Ya, tunjukkan bahwa dirimu masih ada. Niscaya orang-orang Madinah ini akan datang untuk memerangi mereka. Tapi kemudian Utsman bin Affan tertawa. Kemudian apa yang beliau katakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Beliau mengatakan, ra'aitul barihah wa ka'anni dakhaltu 'ala nabiyillah wa indahu Abu Bakar wa Umar. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, tadi malam saya bermimpi seakan-akan saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping beliau ada siapa? Abu Bakar. Kemudian ada Umar. Faqala irji fa innaka muftirun indi ghadan. Semalam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kembali dulu wahai Utsman. Nanti insyaallah besok engkau akan menemuiku. Kau akan berbuka puasa bersamaku di sini. Ya, Utsman orangnya ahli ibadah, suka berpuasa. Ya. Beliau sudah tahu bahwa ini sudah saatnya untuk apa? Dipanggil. Ya, kembali ke Utsman, belum saatnya, besok, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka muftirun indi ghadan. Karena sesungguhnya besok engkau akan berbuka puasa di sisiku. Jadi Utsman sudah tahu, ya, dari mimpi yang beliau dapatkan. Maka beliau enggak mau para sahabat yang lain kemudian apa? Tertumpah darahnya, ya, karena membela beliau. Tsumma qala Utsman, kemudian Utsman mengatakan, "Walan taghiba syamsu wallahi ghadan." Au kada wa kada illa wa ana min ahli al-akhirah. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tidaklah terbenam matahari keesokan hari kecuali aku akan menjadi penghuni akhirat, kata beliau. Dengan pengkhabaran dari apa yang beliau lihat dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh para pengacau tadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang bismillah, dan bagaimana suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Utsman, dan apa yang terjadi kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada beliau, orang-orang yang telah melakukan pembunuhan kepada beliau. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nakifilahuna subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.